Alhamdulillah. Memang untuk kata din ini pernah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Tapi waktu itu kondisi saya baru dari Surabaya dan kebetulan ada pengisi acara di depan, sehingga keterangan waktu itu juga agak kurang begitu fokus dan jelas. Dan akhirnya saya juga menemukan satu ayat lagi, kenapa kok selama ini banyak dari kita tidak bisa membaca atau mendengar atau melihat tanda-tanda yang diberikan Allah. Semoga ini nanti bisa kita pahami, dan semoga dengan kepahaman tersebut apa yang ditutupkan Allah ke telinga kita dan apa yang ditutupkan Allah ke hati kita itu bisa terangkat, sumbatannya bisa diambil oleh Allah. Juga yang saya lupa tanyakan kepada bapak-bapak atau teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih pengertian dari din itu sendiri? Itu tadi Pak Ulama juga telah menerangkan bahwa sebagian kita atau banyak dari kita mengartikan din sebagai agama. Tetapi kalau kita tanya secara lebih detail, agama itu apa? Apa perbedaan kata din, agama, dan milah? Sering kita dengar milah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Lalu bagi kita sendiri agama itu apa? Coba saya ingin tanya dalam ini, ketemu Mas Alvan. Menurut Mas Alvan, agama itu apa sih sebenarnya? Aturan. Aturan atau peraturan? Kepercayaan. Kepercayaan. PMP dulu. Karena kata din ini berhubungan dengan dinullah juga dinul Islam. Ini dasar dari untuk way of life, apa dasar dari kehidupan kita untuk menuju keselamatan dan juga untuk menuju ridhonya Allah. Nah di sini lah. Kenapa ini nanti saya ulang lagi? Karena kelihatannya dua minggu kemarin kita juga belum mendalami banget, dan saya juga merasa salah juga, minta maaf dalam menerangkannya juga mungkin kurang begitu maksimum. Ini saya ulangi lagi seperti kemarin, kata din berasal dari kelompok kata dal dan nun. Dal nun seperti di buku ya adalah huruf ilah, jadi kita keluarkan, dan ternyata kalau kita keluarkan menjadi dal dan nun. Dal dan nun di dalam Al-Quran, kelompok kata dal dan nun menunjukkan kata din kaini, dan kalau ya-nya dikeluarkan menjadilah dunia. Ada juga ya-nya menjadi lawu, menjadi dul. Dan ada satu kata yang terkorelasi dengan kata dul, yaitu kata adun, yaitu bermusuhan, sebuah perselisihan atau sebuah permusuhan. Jadi kita diharapkan masuk ke dalam din, tetapi kita jangan masuk ke dalam dul. Di dalam dal dan nun kita punya ya, tetapi jangan sampai ke aula. Inilah kita sekarang sudah mulai ngomong kode huruf. Jadi dalam dal dan nun kita boleh memasukkan ya, tetapi jangan sampai memasukkan nun. Karena kalau kita memasukkan nun, dun itu sendiri bermakna tidak, dan adun sendiri bermakna bermusuhan. Jadi sekali kita salah memaknai kata din sehingga masuk ke dalam dun, maka kita akan membentuk sebuah permusuhan. Bukan ukhuwah, bukan kerukunan yang terjadi, tetapi adalah permusuhan, pertengkaran. Dan ini yang justru sering kita lihat di lapangan. Kita berbicara mengenai dinul Islam yang bermakna sebenarnya harusnya kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, persatuan jamaah. Ternyata secara kenyataan kita sering malah bertengkar dengan saudara sendiri. Dan itu berarti harus ada beberapa yang kita teliti kesalahannya ada di mana. Ini juga dun, sekarang kita masuk ke dalam artinya. Untuk kata dunnya kita enggak bahas dulu, mengenai ya. Din, ini bisa bermakna agama, bisa juga bermakna pembalasan, ketaatan, dinah, atau juga hutang dari ini. Nah kalau ya ini dikeluarkan, jadilah dunia. Jadi yang namanya din adalah kita mengeluarkan ya. Ya bisa dibaca dalam buku. Untuk mencapai melaksanakan din secara utuh, kita harus bisa melampaui dunia ini juga dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan berharap kita bisa kembali ke Allah dengan ridho-Nya kalau kita sendiri belum bisa menaklukkan dunia ini. Jadi kata dunia ini adalah pengejawantahan atau aplikasi dari ya itu sendiri. Seperti kata ilmu itu lamnya di tengah, begitu lam itu dikeluarkan, jadilah dia amal. Di sini kita bisa ambil, berarti sebuah amal tanpa ilmu tidak akan mungkin terjadi. Begitu juga din, tanpa dunia juga tidak akan terjadi. Di sinilah pengertian din itu sangat luas, sehingga apapun yang di dunia ini, itu adalah termasuk din. Jadi kita tidak bisa ngomong din itu hanya sebatas agama, kita tidak bisa ngomong din itu sebatas peringatan, tetapi din itu sendiri adalah semesta ini. Dinul Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi dinul Islam adalah rahmat untuk semesta. Tetapi kita kadang-kadang mengartikan din dalam arti sempit, yaitu dalam arti syar'i, peribadatan saja, sehingga apa-apa yang ada di dunia ini yang selain daripada syar'i sering kita abaikan dan itu kita anggap bukan bagian dari din. Sehingga disitulah letak terbesar dari kegagalan kita dalam mengerti dan melaksanakan kata din itu sendiri. Tapi ini nanti dalam pengajian malam ini, kata din ini terbagi dalam beberapa bab sehingga kita nanti bisa lebih jelas untuk mengertinya. Nah ini makna dasar dari din. Dal, ya, nun. Nun, data informasi, ketentuan-ketentuan, ya, segala sesuatu, dal. Kenapa dal ini tidak saya artikan? Karena ini adalah pengertian dal secara menyeluruh. Segala sesuatu data mengenai dal. Jadi kalau kita ingin mengenal lebih dalam makna kata din, satu cara. Siapa yang paling mengerti makna huruf dal, diharapkan dia paling mengenal dari kata din. Karena kata din itu sendiri fokusnya adalah di huruf dal. Segala sesuatu informasi mengenai dal. Segala sesuatu ketentuan mengenai dal. Jadi din itu sendiri semuanya membicarakan, terbesar membicarakan huruf dal. Dan disinilah ada kemauan keras kita, apakah kita mau menghafalkan dan mengerti sehingga bisa memahami makna dari huruf. Dari situ akhirnya kita lebih mudah untuk masuk ke dalam Al-Quran secara lebih luas. bisa dibuka untuk buku, yang bawa buku, huruf dan halaman berapa menurut Ibu? 136. Di situ ada peta konsep dari huruf dal, agar lebih mudah dalam penerangan di sini nanti kita bahas secara peta konsep satu persatu dari makna kata dal. Di dalam buku salah satu makna dari kata dal adalah tangan. Sehingga makna kata tangan ini nanti kita masukkan ke dalam kelompok kata din. Tetapi tangan, kita tidak bisa membicarakan tangan itu sendiri. Anehnya di dalam organ tubuh kita ada sebuah bentuk yang hampir sama dengan tangan, yaitu kaki. Secara anatomi sama, di sini ada lengan atas, di sini ada paha, di sini ada kening, di sini ada juga lutut, ini arm, di sini juga kita punya, dan kita ada telapak tangan, ada juga telapak kaki. Di tangan ada jari, di kaki juga ada jari. Tetapi untuk lebih umumnya yang kita kenal tangan, karena tangan sendiri di dalam Al-Quran adalah ditulis dalam kata ID. Di situ juga ada huruf dal. Tetapi untuk pembahasan lebih luas, ini persamaan tangan dan kaki secara anatomi hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan tugas. Itu hal yang kemudian. Ini, tangan. Ternyata untuk kaki, dia untuk menjangkau badan, dan untuk mobiling, untuk bergerak, untuk aktivitas. Adapun tangan, untuk penyangga kehidupan. Jadi yang beraktivitas, yang menggerakkan badan, membawa kemana-mana kaki, tetapi agar bisa kemana-mana, tanganlah nanti yang berkreasi. Tetapi kalau kita posisikan tubuh kita seperti pasir, kita makhluk awal yang lain, yang sama-sama ada empat, ternyata sama. Ada persamaan tangan dan kaki. Perbedaan letak aja, tangan di depan, kaki di belakang. Sehingga ikan pun ada berkakinya berupa sirip, itu pergerakan juga. Dan disinilah, nanti berarti kalau kita membahas masalah tangan, itu juga ada sangkut pautnya dengan kaki. Tetapi yang kita bicarakan tangan, karena membicarakan kaki agak tidak sopan. Nah sekarang kita masukkan makna tangan ke dalam huruf din. Kalau dal bermakna tangan, atau kita bisa teruskan juga kaki, ya segala sesuatu, nun data informasi, berarti tangan, kaki, segala sesuatu data informasi. Inilah makna segala sesuatu data informasi atau ketentuan itu ada di tangan dan ada di kaki kita. Jadi kalau kita tahu kemarin ada teman kita membicarakan malas tipis, dan kalau itu memang sudah melalui metodologi ilmiah, memang di tangan adalah semuanya sudah tertulis. Tetapi maaf, jangan sampai kita terjebak untuk masalah takhayul, sesuatunya harus kita lampaui melalui metodologi ilmiah, sehingga kalau metodologi itu sudah ketemu, telah melalui riset yang memang bisa dipertanggungjawabkan, barulah kita boleh mempercayainya. Tetapi ini juga bisa untuk sebagai awal dari teknologi, bahwa segala sesuatu informasi itu ada di tangan kita. Dan ini juga sudah bisa dibuktikan oleh teknologi saat ini, yaitu mengenai handprint dan footprint. Dan Stephen kemarin juga ternyata kalau kita melihat sidik jari kita, kita bisa mengetahui apakah seseorang tersebut berbakat di bidang mungkin intuisi atau otak kanan, otak kiri, limbik sebelah mana. Juga kita sering dengar juga telapak tangan ada garis. Dan ini pun kalau kita teliti secara metodologis, tidak ada yang sia-sia di dalam penciptaan orang dalam tubuh kita. Tetapi ingat, sebuah ilmu membutuhkan penyelidikan dan juga waktu keseriusan yang cukup memadai. Jadi tidak bisa kita hanya dengan sekedar informasi atau coba-coba lalu itu mengatakan sebuah ilmu. Itu bisa kita bisa termasuk menyesatkan orang lain. Dan ternyata di kaki sendiri, kalau di jari ada sidik jari di tangan, ternyata sidik jari di kaki pun berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Telapak tangan juga gitu, telapak kaki ternyata juga membentuk alur yang tidak akan sama satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga pada saat kita kemarin mempelajari kata hijau batu, kita tahu ternyata batu itu semacam mikroprosesor. Kita bisa bayangkan tangan dan kaki kita mempunyai data yang berbeda-beda. Batu merupakan mikroprosesor, sehingga sama saja kalau kita menginjak di mana atau kita memegang apapun akan segera terekam siapa yang memegang dan siapa yang menginjak sesuatu tersebut. Dan ini secara mudah karena tiap sidik jari itu berbeda-beda, otomatis secara simpel saja tidak akan terjadi kekeliruan. Di sinilah kita harus lebih hati-hati bahwa kita nanti harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita injak, di mana kita menginjak, segala sesuatu yang kita pegang, apa saja yang kita pegang, semuanya akan dicatat. Baik oleh tangan itu sendiri maupun oleh benda-benda yang bersentuhan dengan tangan atau kaki tersebut. Karena di sini segala sesuatu data sudah ada. Semacam kita masuk kantor, sidik jari masuk, segera tercatat ke absensi, ke bendahara, ke ini, personalia, ataupun SMA sekarang begitu sidik jari dimasukkan, langsung bisa SMS kepada wali murid bahwa si anak sekarang masuk jam sekian, dia terlambat atau tidak terlambat. Itu baru teknologi manusia. Apalagi teknologinya Allah. Jadi hati-hati dengan apapun yang kita sentuh dan kita injak, sehingga hati-hati juga kemana kita pergi dan kemana kita akan berbuat. Ini juga kalau tangan, kaki, ya berarti hidup atau bergerak, nun darah informasi, berarti di sini tangan, kaki, hidup menghidupkan, menggerakkan data informasi. Karena di sini kita membicarakan dinullah, dinul Islam, otomatis data informasi di sini, ketentuan di sini adalah berhubungan dengan Allah. Dan berarti kata ini kita bisa artikan tangan atau kaki untuk menggerakkan ketentuan Allah. Tangan atau kaki untuk melaksanakan ketentuan Allah. Ini makna kata din kalau kita artikan seperti makna adalah tangan. Jadi di sini makna kata din adalah mengharuskan kita, mewajibkan kita agar seluruh pergerakan tangan dan kaki kita hanya untuk melaksanakan ketentuannya Allah. Ini makna din secara sempit. Kita membicarakan makna din dulu secara sempit. Secara sempitnya adalah apapun yang dikerjakan tangan kita, apapun yang dilangkahkan oleh kaki kita, tiada lain semuanya hanya untuk melaksanakan ketentuannya. Jadi berhati-hatilah kalau kita menggunakan tangan kita, menggunakan kaki kita digunakan untuk selain beribadah. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Perbedaan antara ibadah dengan tidak ibadah semuanya dimulai dengan niat. Jadi begitu kita lupa, begitu kita lupa meniatkan sesuatu, bersiap-siaplah untuk mempertanggungjawabkan tangan dan kaki kita di hadapan Allah nanti. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main, yang tajam ini. Jadi kita juga harus bersiap-siap. Dan kalau kita tidak percaya bahwa apa yang harus dilakukan tangan dan kaki kita ini hanya untuk melakukan ketentuannya Allah, ternyata di sini kita sudah di inilah. Coba bapak-bapak teman-teman lihat untuk jari tangan anak dilihat sendiri Allah. Ini semua adalah kata Allah. Jadi tolong dilihat kanan dulu, tangan kiri baru bisa dilihat orang lain untuk kata Allah. Jadi kata din itu sendiri bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri masing-masing. Jadi jangan memaksakan din itu ke orang lain dulu sebelum din kita sendiri itu beres. Tetapi ya kecenderungan manusia, kita lebih senang untuk memaksa orang lain sama dengan kita. Entah apa bentuk ini yang harus diwaspadai. Jadi tangan dan kaki kita untuk melaksanakan ketentuan dari Allah. Jadi mau gak mau, apa yang kita pegang, apa yang kita lakukan, semua mewakili kepentingan Allah di dunia ini. Jadi hati-hati dengan tangan kita. Disinilah semua karya itu bisa terbentuk, dan melalui tangan juga semua dosa bisa diperbuat. Jadi ini makna din, kalau dalnya kita maknai sebagai tangan. Jadi agar nanti lebih ingat lagi, setiap kita lihat tangan, ingatlah Allah. Jadi kalau kita mau berbuat kurang ajar, sama dengan kita menorehkan sesuatu yang buruk di kurang Allah. Kadang-kadang kita marah kalau ada orang lain, apalagi bukan Islam, mencoret-coret huruf tulisan Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa sebagai muslim, ternyata kita mencoreng nama Allah itu tangan kita sendiri. Kalau kita gak hati-hati. Ini. Jadi hati-hati dengan tangan kita, jangan sampai mencoreng sesuatu di nama Allah melalui tangan kita. Dan juga kaki. Karena kalau kita membicarakan tangan, otomatis kita juga membicarakan kaki kita. Yang sudah terlanjur ya istighfar yang banyak. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Surat An-Nur 24 pada hari ketika tidak tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yasin 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan saksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dan di hari itu juga Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang kita lakukan. Jadi dan tahulah mereka bahwa Allah yang maha benar lagi maha menjelaskan. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mencari data. Kalau kita masih gak percaya, di dunia pun kita bisa berbicara melalui tangan kita, yaitu melalui ASL, American Sign Language. Jadi gimana kalau ada saudara kita yang tunarungu atau apa, ternyata tangannya bisa berbicara. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi jangan lupa juga nanti kalau mulut kita berbohong di hadapan Allah, tangan kita memberi kode bahwa kita berbohong. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi kita harus ingat, jangan pernah berbuat konyol di hadapan Allah. Jujurlah selalu kepada Allah apapun itu. Kadang-kadang jujur kepada Allah itu kita mudah, tetapi sangat sulit dilakukan karena kita kadang-kadang merasa gengsi dan kita merasa mampu untuk menutupi kesalahan kita. Hati-hati bahwa semuanya nanti akan berbicara. Beri sedulur mungkin Allah. Terima kasih Pak Didi. Para jamaah sekalian, kami kita mulai 15 menit sebelum jam 8 karena ini ada 54 slide. Dal, ya dan nun yang sering kita bunyikan di persepsi kita selama ini, penafsir siapapun Al-Quran, din itu selalu identik dengan agama. Sehingga proses belajar mengajar, kalau pagi hari itu katanya ilmu umum, begitu sore, begitu malam ada proses belajar mengajar diniyah. Jadi bicara diniyah itu dilokalisir bahwa urusan kehidupan setelah mati, kan gitu kemarin Pak Didi ya, urusan akhirat. Ternyata sekilas disampaikan oleh Pak Didi, tatkala ya dan nun dimainkan, dannya disembunyikan sementara, betapa seperti itu, lalu dannya kalau diartikan tangan atau kaki, bicara din adalah bicara sistem. Bicara din tidak hanya kehidupan akhirat, tapi dunia termasuk jagat raya. Seluruh kehidupan di sekitar kita ini, dalam konteks rahmatan lil alamin, seluruh jagat raya, yang kata anak sekolah, 6 miliar tahun cahaya dari ujung kiri ke ujung kanan, itu masuk sistem yang disebutkan dengan din. Kira-kira kan begitu, yeah. Sistemik. Maka kita sangat, di langit itu ada bintang, ada benda-benda langit. Kalau dia tidak masuk sistem, dia akan cemorot menjadi apa namanya, bintang jatuh, jadi meteor. Kalau di tubuh kita ada sel yang tidak taat terhadap sistem yang dibangun oleh tubuh kita, namanya kalau kecil uji-uji, kalau ekstrim katanya kanker. Ya, apalagi ada istilah ganas. Itu sel yang tidak tunduk kepada sistem. Maka mudah-mudahan din, kalau perlu diulang yang baru datang nanti kita diskusikan lagi, silakan dilanjutkan dulu sampai dengan 54 slide, bahwa din itu sistem jagat raya kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat, itu mata rantai yang tidak akan pernah terpisahkan. Begitu masih dikira-kira, silakan dilanjutkan. Jadi sebelum masuk ke makna dan selanjutnya, kita ambil kesimpulan. Kalau kita sekarang berbicara masalah dinullah, din Allah, kalau dal tadi bermakna tangan, berarti adalah dinullah adalah tangan dan kaki Allah. Kaki tangannya Allah. Jadi dinullah di sini hal pertama adalah membicarakan kita sebagai khalifah di muka bumi, sebagai kaki tangannya Allah. Aturan-aturan untuk menjadi perwakilan Allah di bumi ini, di semesta ini. Jadi kalau tangan dan kaki kita sendiri sudah tidak melakukan aturannya Allah, berarti kita sendiri sudah bukan dinuluh lagi. Berarti din yang kita yakini, yang kita maksud dengan agama, itu sudah enggak masuk kepada agamanya Allah lagi. Berarti itu termasuk dalam agama, din atau agama persepsi kita sendiri. Ini hati-hati. Jadi dinuluh adalah kaki dan tangannya Allah, mewakili kepentingan pergerakannya Allah di semesta ini, yaitu kita sebagai khalifah. Jadi aturan-aturan sebagai khalifah, aturan-aturan bagaimana menggerakkan tangan kita, aturan-aturan bagaimana menggerakkan kaki kita, itu adalah termasuk dari dinullah. Apakah tangan kita untuk membangun gedung yang besar bermanfaat untuk orang lain? Apakah tangan dan kaki kita untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, atau tangan dan kaki kita membuat sesuatu yang malah bisa menghancurkan orang lain? Disitulah perbedaan dinullah dan din lainnya. nanti kita kesimpulan lebih akhir. Untuk makna dal yang kedua di peta konsep, dal sebagai ujung panah sesuatu yang berat. Jadi untuk mengerti huruf dal, kita harus buka buku dulu, mempelajari makna huruf dal, kenapa dal itu bisa bermakna ujung panah, kenapa dal itu bermakna sesuatu yang berat. Kalau kita nggak mau buka buku, otomatis kita nggak bisa mengikuti, atau seperti loping ya, loncat. Nah, untuk bisa mengerti ini, ada sebuah keharusan, buku ditulis untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Jadi, di sini nanti kita membicarakan makna dal untuk sesuatu yang berat. Nah, sekarang sesuatu yang berat ini kita masukkan ke dalam makna kata ini. Dal, berat, tidak mudah. Ya, segala sesuatu, nun ketentuan atau informasi. Jadi yang namanya din itu memberikan kepada kita adalah ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang berat. Ketentuan-ketentuan yang penuh tanggung jawab. Ketentuan yang tidak main-main. Jadi kalau kita sudah membicarakan dinullah, kalau kita sudah membicarakan dinul Islam, berarti kita sudah berbicara mengenai ketentuan yang sangat berat, ketentuan yang tidak boleh dibuat main-main. Ini dal dalam arti sesuatu yang berat, dan ternyata itu juga tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi melaksanakan dinul Allah itu akan sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tolong saya nanti juga diingatkan untuk ke depan mungkin kita bisa membahas apa makna kata khusyuk itu sendiri, sehingga tidak salah paham. Selama ini khusyuk kita hanya fokuskan hanya untuk ke sholat, tetapi sebenarnya khusyuk itu sendiri adalah bisa juga dalam kehidupan 24 jam ini. Jadi kalau kita mengenal dinullah, dinul Islam, pahamilah bahwa itu adalah aturan yang berat, aturan yang tidak boleh dibuat main-main. Dal, berat, tidak mudah, ya kehidupan, nun ketentuan. Ketentuan kehidupan yang berat. Ketentuan hidup yang penuh tanggung jawab. Ketentuan hidup yang tidak main-main. Jadi dinul Islam atau dinullah juga membicarakan masalah kenapa ketentuan hidup di dunia ini berat. Jadi kalau kita berharap hidup di dunia ini ringan, tolong diubah persepsi itu biar kita tidak kecewa. Bahwa kehidupan di dunia ini memang dibuat Allah menjadi berat, tetapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk. Ini juga ada ayatnya. Jadi inilah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa atau kematian atau kelahiran, dan buah-buahan, apa yang dihasilkan oleh alam secara langsung tanpa diolah. Dan berilahkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi untuk menghadapi dunia ini, dinullah, din memberikan bocoran kepada kita agar kita khusyuk dan sabar. Kalau kita khusyuk, maka dunia ini, pelaksanaan din, ingat, ya keluar menjadi dunia. Jadi pelaksanaan din itu tidak akan berat untuk orang yang khusyuk dan untuk orang yang sabar. Tetapi bagi yang tidak khusyuk dan tidak sabar, kita sudah sering lihat contohnya, bagaimana orang frustasi menghadapi kehidupan ini. Ada yang bunuh diri, ada yang lari kepada obat-obatan, ada yang lari kepada minuman, ada yang lari kepada syahwat dunianya dia, sehingga dia berpikir dengan dia lari ke syahwat itu, dia bisa melupakan beban. Tetapi setelah syahwat itu lewat, beban itu datang lagi, beratnya dunia datang lagi, sehingga dia harus lebih membesarkan syahwatnya lagi. Begitu juga kalau kita lari kepada obat-obatan, pada saat kita mabuk, minum obat, yang membuat kita tidak sadar, rasanya ringan, tetapi begitu sadar, ternyata persoalan itu masih ada juga. Jadi, dinullah Islam, dinullah memberitahu kepada kita bagaimana cara menghadapi dunia ini, agar kita selamat. Jadi, yaitu dengan khusyuk dan sabar. Ini untuk tahap kedua. Untuk tahap yang pertama tadi, menghadapi dunia adalah mengontrol tangan dan kaki kita. Kita masuk ke konsep berikutnya dari kata dal. Sekarang kita pelajari makna kata dal sebagai sesuatu yang keras. Jadi makna dal seperti tanda panah, seperti ujung panah. Ujung panah itu harus dibuat dari sesuatu yang keras. Ujung panah itu harus dibuat dari sesuatu yang berat. Kalau enggak, panah itu sendiri tidak akan bisa mencapai sasaran. Ini secara fisika. Jadi itu tidak bisa dibantah. Sekarang makna dal sebagai sesuatu yang keras. Kita masukkan dalam kata din. Apa yang diberikan informasi oleh kata din ini. Dal sebagai sesuatu yang keras. Ya, segala sesuatu nun ketentuan. Berarti kalau kita tadi membicarakan sesuatu yang berat, sekarang kita membicarakan sesuatu yang lebih berat lagi. Ketentuan yang keras, ketentuan yang tegas, ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Kalau boleh ditambahi sedikit pun, tidak bisa dilanggar sedikitpun. Di sini butuh konsentrasi, dan inilah apa yang telah diberitakan Allah mengenai makna kata din ini. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Tolong ini jangan dilakukan lagi. Ini sebuah peringatan, dan ini Al-Quran, bukan hadis. Kalau hadis masih enak, dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan, nggak dapat apa-apa. Tapi rugi. Tapi jangan diubah-ubah. Hukumnya aja seperti itu. Tapi ingat, ini Al-Quran. Kalau kita nggak percaya ini, habis. Titik, selesai saja. Jadi kalau kita membicarakan dinul Allah, dinullah, dan kita membicarakan dinul Islam, jangan ada sedikit pun rasa penentangan. Apapun yang ditulis Allah di dalam Al-Quran, apapun yang disampaikan oleh utusannya Allah, jangan coba-coba untuk menentang. Dinul Islam, dinullah adalah sesuatu yang sangat keras. Memang Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah adalah penyayang di atas segala sesuatu penyayang. Tetapi ingat, barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, siksaan Allah amat keras. Ini harus kita tanamkan. Tetapi bukan berarti dengan kekerasan itu kita melaksanakan aturan din. Karena nanti ada aturan sendiri bagaimana melaksanakan din. Dan ini juga dalam kelas ya hidup atau bergerak nun ketentuan. Jadi din itu sendiri adalah memberitahukan ketentuan hidup yang sangat keras. Jadi hidup ini memang dibuat Allah tidak untuk main-main, hidup ini akan dibuat keras oleh Allah. Jadi siapa yang lengah di dalam kehidupan ini, sudah bisa dipastikan dia akan hancur. Dan ini adalah ayat yang memberitahukan bagaimana kerasnya kehidupan ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini belum-belum ayat ini sudah dibuka dengan sesuatu yang tidak main-main. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana hal-hal orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman pada saat itu, bilakah datangnya pertolongan. Kita bisa bayangkan Rasul dan orang-orang yang beriman sendiri sampai hampir gentar. Tapi dijawab oleh Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah ini tadi juga akhirnya kita balik, apakah kita cukup khusyuk dan apakah kita cukup sabar. Dan ingat, ketakutan. Jadi dinul Islam adalah melatih bagaimana otak kita yang untuk berpikir tidak sampai meracuni diri kita. Ingat tadi, ketakutan itu ada di pikiran kita. Jadi kerasnya kehidupan, mengira kita masuk surga, semuanya ada di mindset kita. Jadi kadang-kadang pikiran kita lah yang membuat kita takut. Waduh, besok saya harus bagaimana? Apakah besok saya masih bisa eksis? Apakah besok saya masih bisa hidup? Apakah besok saya masih bisa cukup? Itu otak kita yang meracuni. Tetapi begitu kita yakin bahwa Allah itu dekat, sering kita alami sesuatu yang tidak mungkin, yang kita sudah merasa bahwa semuanya sudah habis, kenyataannya kita masih hidup sampai hari ini. Dan kenyataannya kita masih diberi hidayah oleh Allah sampai hari ini. Padahal banyak kejadian kemarin-kemarin yang kalau kita analisa, kita tadabur, seharusnya kita sudah tidak sanggup apapun dan tidak bisa apa-apa. Tetapi ingat, pertolongan Allah sangat dekat. Jadi sinilah, Allah itu tergantung persangkaan hamba-Nya. Jadi di sini, Din mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur pergerakan tangan dan kaki, bagaimana kita khusyuk, itu nanti berhubungan dengan bagaimana kita mengatur cara berpikir otak kita, dan kedua, bagaimana kita berprasangka terhadap Allah. Dan ini ada sebuah ungkapan yang saya ambil dari Gontor, bagaimana untuk mengatasi kehidupan dunia ini. Berani hidup, harus berani mati. Takut mati, jangan hidup. Kalau takut hidup, mati saja bisa. Bodoh bau bikin nek perlu saknya ini bisa. Jadi ini mengajar kita jangan setengah-setengah di dalam kehidupan ini. Jangan setengah-setengah dalam dinuloh. Jangan setengah-setengah dalam melakukan aturan yang Allah. Iya atau tidak sama sekali. Tetapi ingat, masuklah Islam secara kapak, masuklah Islam secara keseluruhan. Tetapi kita diajari oleh Rasul bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi, masukilah kehidupan ini dengan berani, tetapi dengan pembelajaran step by step, bertahap demi bertahap. Jadi, jangan berharap kita bisa langsung pandai, bisa langsung mahir, tetapi Rasulullah mengajarkan kita secara bertahap. Jadi berani hidup harus berani mati. Takut hidup, takut mati, ya jangan hidup sudah. Tapi kalau takut hidup, ya sudah. Kalau memang orang tidak takut hidup, ya mati saja sudah. Dan ini akhirnya berbeda juga. Kondo bawa tiket, level tidak nyalani itu kata Pak Sarkadi. Jadi kondo, harta kita, tahu kekuatan kita, pikiran kita, lakukan semuanya untuk Allah. Jadi tangan, kekuatan kita, pikiran kita, dan lek perlu sak nyawane bisa. Kalau memang perlu, kehidupan kita ini serahkan untuk Allah. Jadi akhirnya ayat yang tadi, jangan mengira kamu masuk surga, karena kita sudah, surga itu butuh tebusan. Apa tebusannya? Modal yang diberikan, modal awal yang diberikan Allah kepada kita. Apa modal awal yang diberikan kepada kita? Yaitu apa yang diberikan Allah selama kita hidup. Kalau Allah memberikan kita hidup, apa modal awal kita untuk surga? Ya serahkan hidup kita kepada Allah. Kalau Allah memberikan kita kekayaan, ya serahkan kekayaan kita kepada Allah. Kalau Allah memberikan kita kepandaian, ya gunakan kepandaian kita untuk di jalan Allah. Kalau kita enggak pandai, kita enggak kaya, kita enggak pintar, ya sudah, berikan raga kita kepada Allah. Sehingga saya punya pengalaman, ada yang diperlihatkan oleh Allah, bagaimana waktu itu seseorang berkata, Pak Didi, saya mau masuk surga. Tolong, kalau nanti kita ketemu, tolong saya diawet. Tapi bukan Pak Muraman itu. Pak Muraman juga berkata seorang itu. Tapi sebenarnya ini bukan Pak Muraman. Dan dia seorang yang benar-benar mampu. Diberi Allah kelebihan materi. Ini omongan main-main atau omongan serius? Saya serius Pak Didi. Ternyata begitu dia bilang untuk masuk surga, ingin, biasanya dia menyediakan untuk Allah dari hartanya apa yang dia ingin sediakan. Ya Allah, intan dulu. Ya syukur. Maka dia membantu Allah. Dia berharap agar Allah membantu. Tapi ingat, yang untuk membantu Allah, apa yang dia sediakan. Misalkan dari hartanya yang mungkin 1M, dia sudah menyediakan untuk Allah yang mungkin 100 juta. Tetapi dia lupa bahwa Allah bisa memilih apa yang diingini. Begitu Allah tidak mau mengambil yang dia sediakan, ternyata Allah mau mengambil yang dia simpan. Begitu Allah mengambil yang dia simpan, apa yang dia ucapkan? Mispa, aku tak kuat. Aku tak jadi orang biasa-biasa. Dengan kata lain, akan saya lupakan surga, yang penting kehidupan saya loh. Dan ini terjadi di depan mata. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita menyediakan Allah apa yang ingin kita sediakan, tapi jangan lupa bahwa Allah berhak memilih apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebelum Allah memilih, jujur dulu kepada Allah. Ya Allah, saya punya ini, punya ini, punya ini, semua untuk Engkau. Dan ini harus konsisten. Jangan berkata, ya Allah, saya punya ini, yang untuk Engkau ini saja, ya Allah. Kalau aku ambil yang ini, ya Allah, aku akan marah. Lah, kita bisa marah. Tapi ingat, saya telah diperlihatkan Allah, ternyata begitu Allah memilih ini, orang tersebut mundur dari perjuangan Allah, karena dia merasa marah. Kenapa dia sudah merasa membantu Allah, ternyata kok Allah masih mau yang ini. Itu di luar perkiraannya dia. Dan karena ini sebuah ilmu, akhirnya ini saya sampaikan agar kita bisa jujur kepada Allah. bahwa Allah itu berhak memilih apa yang dikehendaki. Boleh kita menata apa yang tidak kita berikan kepada Allah, tetapi kita harus juga siap jika Allah meminta yang lain, kita pun juga harus ikhlas. Banyak orang yang kita ngomong bahwa hidup matiku untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tetapi begitu orang yang kita sayangi diambil oleh Allah, apa yang terucap? Ya Allah, kenapa bukan aku saja yang mati? Kenapa kok kekasih itu saya yang harus diambil? Ini kita sudah mulai protes. Dan ingat, barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, Allah aman. Disinilah kita tidak perlu takut dengan kerasnya dunia ini. Kerasnya dunia ini biar dinikmati oleh orang-orang yang tidak percaya kepada aturannya Allah. Tetapi oleh Allah kita diberikan solusi bagaimana kerasnya dunia ini tidak menimpa kita. Yaitu mengontrol tangan kaki kita, mengontrol pikiran kita, bagaimana rasa takut itu tidak mempengaruhi keyakinan kita terhadap Allah. Dan juga bagaimana kita bisa khusyuk dan sabar. Dan ini dari ucapan Pak Sarkasi yang anda melihat, mungkin ada manfaat. Dan juga kita sering berkata manjada wajada. Ja adalah fokus. Dal sesuatu yang keras. Jadi barang siapa fokus terhadap sesuatu yang sangat berat, wajada, maka dia akan mendapatkan yang tersebut. Tembus karena barangnya. Jadi kalau kita nggak takut menghadapi hidup ini dengan aturan Allah, maka hidup ini akan tunduk di bawah kita. Jadi bukan dunia yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur dunia. Ini dinullah mengajarkan hal tersebut. Waktunya masih panjang. Nah, sekarang kita masuk makna kata dal sebagai ujung panah adalah senjata. Senjata adalah sebuah ancaman. Nanti dulu, oke. Silakan. Sekedar pengumuman, kalau jenengan pegang yang namanya jus di Joko masing-masing nggak numplek, berarti ngewangi Mak Munir mbak. Namun tak kalau numplek ini Mak Munir terasa itu. Tolong dijaga, jelasnya masing-masing yang belum dapat silakan. Kuenya ada Mak Munir di tok-tok apa jajane? Nasinya apa ya Mak Munir ya? Nasinya apa? Nah, hanya itu cokot gelasnya masing-masing. Silakan lanjut. Okay. Ini kata-kata, makna kata dal sebagai ancaman bisa dilihat di peta konsep bagaimana makna huruf dal. Dal adalah senjata, dal adalah ancaman, ya segala sesuatu nun ketentuan. Tapi jangan salah paham, yang gak enak gak enak ini katanya saya taruh di depan, yang enak-enak nanti dia di belakang. Enak ini. Jadi dal adalah senjata ancaman, ya segala sesuatu nun ketentuan. Jadi yang namanya din, dinul Islam, dinullah, itu juga membicarakan masalah ancaman. Apa yang kita dapat kalau kita melaksanakannya, dan apa yang kita dapat jika kita menentangnya atau mengabaikannya. Jadi din adalah ketentuan yang penuh ancaman, ketentuan yang penuh peringatan, juga ketentuan yang bisa menghancurkan. Ingat, kalau kita nggak mau bersyukur, inna azabun sadid, kita akan dihancurkan dengan dal dal. Kata sadid itu dalnya dua. Jadi kita kalau nggak mau bersyukur, syukur juga berarti syirik, menyebarkan, berbagi syariah. Jadi ingat, kalau kita menerima sesuatu dari Allah, kita enggak mau berbagi, apa yang kita simpan itu sendiri adalah untuk menghancurkan kita. Karena sin itu sendiri simbol dari visi dan busi nuklir, yaitu penghancuran dari tiap sel. Jadi apa yang kita simpan tidak untuk bersyukur akan untuk menghancurkan sel by sel dari tubuh kita. Dan itu suatu kejadian yang sangat mengerikan. Ingat, tubuh kita terdiri dari jutaan sel. Ternyata satu sel itu bisa diproses dengan sempurna teknologi manusia saat ini untuk memanaskan selama 50 tahun. Satu sel. Jadi kalau kita diproses ke semuanya, bisa untuk memanaskan selama jutaan tahun. Jadi kita sebagai bahan bakar, siapa yang diangkati untuk penghuni surga? Jadi kita tahu kenapa ada surga dan neraka. So, neraka itu untuk bahan bakarnya, yaitu dari batu, jin, dan manusia. Untuk apa fungsi neraka? Secara ilmiah, untuk menghangatkan. Siapa yang dihangatkan? Penghuni surga, orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi semuanya tergantung kita. Apakah kita yang mau dihangati atau untuk ngangeti? Dan ingat, kenapa dikatakan bahwa akhir itu selama-lamanya? Kalau satu sel bisa untuk 50 tahun, berarti kalau satu tubuh ini ada 1 miliar sel, berarti 1 miliar kali 50 tahun, berarti 50 miliar tahun. Bagi yang di surga enak, hanya terus selama 50 miliar tahun. Tapi yang bagi ngerti, ini leko. Nah ini lah, kenapa ini jangan kita bermain-main bahwa ingat, Rasulullah, siksa neraka yang paling enteng itu panas di kaki langsung menembus di gunung-gunung. Itu hukum teringat. Jadi jangan kita berpatokan wis gak apa-apa wis sing mending kok diumbah sik. Engko mari ngono Mas. Ini kita kadang-kadang meringankan. Gak apa-apa wis salah ini iki. Tonggo paling diubah walaupun ora stabil bekas bumi. Memang itu hanya untuk resiko terjelek. Tetapi jangan diniatkan. Karena tidak ada satupun yang sanggup. Iya kalau nanti kita dintah. Kalau enggak, siapa yang berani jamin? Karena kita terlalu sembrono. Kita enggak menerima SK dari Allah. Kita ngomong dan menerima SK. Gak apa-apa, nanti kita. Nah, kalau kita memang sudah punya SK, bahwa kita pasti diangkat, saya mau daftar. Ya, ternyata di kita semua kita enggak punya keputusan ini dari Allah bahwa kita bakal diangkat. Jadi itu jangan diniatkan. Niatkan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ridhonya Allah. Kalau sudah kita berbuat semaksimal, masih harus dicuci, ya sudah. Memang itu maunya Allah. Tapi jangan diniatkan mulai awal, karena itu bukan sesuatu yang bisa dibuat untuk bermain-main. Dan ini banyak di Al-Quran bagaimana ancaman-ancamannya Allah, tetapi saya ambil dari satu ayat yaitu Toha 113. Dan sebagian di dalam Al-Quran itu adalah merupakan ancaman. Kenapa orang perlu diancam? Agar mereka bertakwa. Nah ini satu kata lagi. Ternyata untuk agar kita tidak takut dengan ancaman Allah, bagaimana caranya? Kita bertakwa. Ingat kata takwa, takdiri, khauf, reflection, berpikir. Berpikir, reflection juga bisa bercermin, tadabbur, muhasabah, introspeksi. Jadi kenapa itu merupakan ancaman? Agar kita mau berpikir, kita mau introspeksi, kita mau bercermin. Jadi kalau kita pengen lepas dari kerasnya dunia ini, tolong kita bisa bercermin, menghitung diri kita sendiri, bermuhasabah kita tadabbur melihat ke belakang, dan kita berpikir bagaimana untuk selalu berpikir kepada Allah. Itulah itaqullah. Jadi itaqullah alif pertama, takdiri, khauf berpikir, bercermin kepada Allah. Itulah sebenarnya takwa. Jadi takwa yang paling tinggi, yang sebenarnya takwa adalah jika kita mau setiap saat berpikir kepada Allah, bercermin kepada Allah. kita mau melakukan A, kita langsung berjamin kepada Allah. Apakah Allah suka kepada apa yang kita lakukan? Kita mau melakukan B, apakah Allah suka kalau kita berbuat B? Kalau kita mau melakukan C, apakah Allah suka dengan kita melakukan C? Karena kita pertama kali selalu berpikir untuk menyenangkan Allah, dan karena Allah itu prasangka hambanya, maka jika kita menyenangkan Allah sekali, maka Allah akan menyenangkan kita 10 kali. Jika kita selalu berpikir untuk menyenangkan Allah, kita kuloh, maka Allah akan selalu menyenangkan hidup kita. Jadi kerasnya dunia ini memang kita melihat dan kita khawatir, tetapi itu insya Allah tidak akan menyentuh kita. Kecuali kalau sebelumnya kita lengah. Dan kalau lengah, Allah pun di luar Islam memberikan solusi, yaitu dengan istighfar. Dengan istighfar kita balik, kita bisa bertakwa. Dari situ akhirnya apa yang kita takutkan di dunia ini, insya Allah tidak akan menyentuh diri kita. Karena itu sudah jadi Allah. Lahaufun, tidak ada ketakutan. Alabisikilahi, talmahinul, bulu. Jadi kalau kita ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kita masuk dal. Kalau tadi senjata sebagai ancaman, berarti senjata juga berat untuk pertahanan, untuk membela diri. Berarti disinilah nikmatnya dinullah atau dinul Islam. Jika kita bisa melakukan din Allah secara benar, maka yang kita dapat adalah dinul Islam, keselamatan. Jika kita bisa melakukan din Allah secara benar, maka din itu sendiri akan bisa menjadi tameng bela diri kita nanti di hadapan Allah. Jadi din dal sebagai senjata pertahanan bela diri, enggak segala sesuatu nur ketentuan. Jadi adalah ketentuan, aturan-aturan yang bisa untuk membela diri atau aturan-aturan yang bisa dibenarkan. Data-data informasi bagaimana untuk bertahan. Jadi kalau kita mau buka Al-Quran, kalau kita mau jadi komandan perang di New Islam, kalau kita teliti buka Al-Quran, di situ nanti juga Al-Mu'minun mengajarkan bagaimana untuk membentuk sebuah pertahanan yang tidak bisa dikalahkan. Tapi itu urusan militer, bukan urusan kita. Jadi kita tidak mau membahas itu. Mendingan kita membahas bagaimana kita membela diri kita, mempertahankan diri kita di hadapan Allah nanti. Jadi dinullah adalah mengajarkan bagaimana kita nanti bisa membela diri kita. Ini An-Nahl ayat 111. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan mereka tidak dianiaya. Jadi Allah itu bukan tukang azab. Allah itu bukan sesuatu yang jahat. Ingat, Allah itu kita dilatih satu ayat yang wajib dibaca. Dan itu harus diyakini benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah itu kasih sayang. Kenapa itu dibaca berulang-ulang? Agar kita paham benar. Bahwa dasar dari dinuluh adalah kasih sayang. Kita nanti buktikan ayatnya itu. Jadi disinilah bagaimana dengan din kita bisa membela diri kita nanti pada waktu maliki yaumidin. Ingat ayat maliki yaumidin. Allah sebagai raja. Raja apa? Raja din. Ini nanti. Jadi Allah akan memeriksa apakah din yang kita lakukan sesuai dengan dinullah tadi. Di sini kita nanti bisa bertahan. Dan ini juga kalau din dinullah dalam kehidupan sekarang bukan nanti di akhirat. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana membela diri kita. Tapi ini cenderung kepada sesuatu yang ini, yaitu pada saat kita boleh mundur, kita boleh bersiasat dalam peperangan untuk membentuk sebuah gabungan yang lebih berat atau lebih besar. Ini bukan dianggap khianat. Tetapi lain daripada ini, Allah akan sangat murka. Ini salah satu contoh ayat bagaimana kita bisa mengatur strategi. Kita nggak usah takut ditelah oleh orang selama memang apa-apa yang kita atur menurut aturannya Allah itu bisa dibenarkan. Begitu juga dalam kehidupan ini, jika kita selalu berpegang kepada Al-Quran, dinullah, maka kita tahu untuk menghadapi situasi tertentu. Ada tindakan-tindakan darurat yang kita bisa lakukan, sehingga hal itu nanti bisa untuk membela diri kita di hadapan Allah. Itu kalau kita mau secara serius mempelajari apa-apa yang bisa dibuat untuk pertahanan diri kita juga. Nah ini kita masuk sekarang ke dalam sesuatu yang lebih halus lagi. Dal sebagai tanda panah. Tanda panah itu sebagai lambang, sebagai perumpamaan. Jadi dinullah itu tidak ada yang secara gamblang dijabarkan. Dinullah rata-rata diberikan dalam sebuah amsal, perumpamaan. Kalau sesuatu yang gamblang itu dinullah. Sesuatu yang level bisa diingat oleh semuanya. Tetapi begitu kita ngomong dinullah, kita dipacu untuk memakai pikiran kita. Jadi jangan berharap kita bisa masuk ke dinullah secara konsisten dan keseluruhan tanpa menggunakan akal pikiran kita. Jadi itu sebuah keniscayaan. Dan kita cocokkan juga nanti di ayatnya, kalau dal itu sebagai tanda perumpamaan, ya segala sesuatu, nun itu data informasi, perumpamaan segala sesuatu ketentuan. Perumpamaan mengenai segala sesuatu. Jadi di dalam dinullah segala sesuatu data informasi atau ketentuan semuanya disembunyikan dalam kode-kode tertentu. Semuanya disembunyikan dalam lambang-lambang tertentu. Semuanya disembunyikan dalam perumpamaan-perumpamaan tertentu. Dan untuk menafsirkan atau mengerti sebuah kode atau lambang, itu dibutuhkan kekuatan berpikir. Jadi kalau kita ingin memasuki dinullah, kita harus kuat dalam berpikir, dan kita harus punya ilmu yang cukup. Cukup kuat dan cukup jumlahnya. Dan ini pun juga semacam kita mempelajari alif sampai ya. Alif itu apa, ba itu apa. Ini kita masuk ke dalam kode-kode. Jadi dengan kita menghafalkan kode tersebut, akhirnya kita bisa mengetahui isinya Al-Quran lebih daripada sebelumnya. Dan ini pun juga ditunjang oleh ayat di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Kulu segala macam. Jadi apapun di dalam Al-Quran semuanya dikodekan. Tetapi saat ini kita lebih cenderung membaca apa yang nampak saja. Kita lupa untuk menggali lebih dalam lagi maksud daripada perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Inilah kelemahan kita untuk saat ini dan bagaimana untuk mengantisipasi kelemahan ini ke depan. Nanti kita bicarakan. Jadi di dalam Al-Quran jangan berharap tanpa menggunakan pola pikir yang kuat, kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Jadi Al-Quran itu tergantung pembacanya. Semakin pandai seseorang yang membuka Al-Quran, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Jadi kalau anak TK baca Al-Quran, yang dapatnya juga maksimum SD. Kalau orang dewasa tapi ilmunya cuma sebatas SD, dia baca Al-Quran, gak serius, gak pakai pikiran, ya paling dia dapat sebatas SMP. Karena diperlukan kekuatan berpikir untuk memecah kode-kode perumpamaan tadi. Dan kenapa kita banyak mengalami kegagalan? Nah ini. Diperingatkan lagi. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Dengar di sini dari kata sami. Kalau kita artikan kata sami, sin adalah implementasi. Pelaksanaan. Jadi, hai manusia telah dibuat telah perumpamaan. Maka implementasikan, lakukan perumpamaan tadi itu. Jadi kita disuruh aktif. Disuruh untuk mengaplikasikan apa yang telah diumpamakan oleh Al-Quran. Jika Al-Quran berbicara mengenai alat nyamuk, kenapa dari kita tidak ada yang khusus menyediakan dana riset apa-apa untuk menyelidiki lalat? Al-Quran jalan mantah, itu kamu agak hina. Sehingga karena hina kita jawabnya apa? Apa ngelangan nyelidiki lalat? Disinilah banyak kegagalan kita karena kita meremehkan perumpamaan tadi. Padahal semuanya sudah dibuat perumpamaan dan kita atau hanya membacanya mungkin untuk mendengar dan melakukannya mungkin diperlukan lagi sebuah booster ya, penguat. Dan ini jawaban Al-Quran berikutnya ini. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini lihat macam-macam perumpamaan. Diulang-ulang. Diterus, dikeluarkan terus. Sampai kadang-kadang yang baca itu bosan. Kenapa kok Quran ngomong ini tok? Ternyata apa? Karena kita sendiri tidak menyukai hal tersebut. Kecuali mengingkarinya. Kita ngomong percaya kepada Al-Quran. Tetapi kenyataannya kita tidak mau menyelidiki lebih jauh mengenai isi Al-Quran. Secara keimanan kita percaya yang ditulis Al-Quran. Tetapi secara amaliyah kita masih jarang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Apalagi secara teknologi. Ini yang perlu kita ini sudah yang bantah Al-Quran sendiri bahwa kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Dan kalau Al-Quran yang sudah berbicara berarti ini benar, mengakui tidak mengakui, kita tersinggung atau tidak tersinggung, kenyataannya adalah ini. Kenapa kita disinggung? Agar kita bertakwa, berpikir ulang bahwa semuanya sudah diulang-ulang. Yang kita dapat bukan takwanya, tapi akhirnya bosan dan mengingkari. Ini yang harus kita hati-hati. Dan sekarang kita masuk ke dalam makna dal sebagai tanda mana, lambang perumpamaan, tetapi lambang angka, yaitu lambang bilangan. Sebuah coretan yang bisa mewakili jumlah tertentu. Jadi kalau kita menulis, ini berarti ada dua. Kalau kita, ini sebuah kode sebenarnya, lambang bilangan. Jadi kalau dal, kita masukkan lambang bilangan, dal itu berupa angka, dal itu berupa perhitungan, ya segala sesuatu non-informasi adalah dinullah mengajarkan kita untuk memperhitungkan segala sesuatu ketentuan dari Allah. Aturannya Allah banyak. Tetapi kita diajarkan bagaimana untuk melakukan skala prioritas. Aturan mana yang harus dulu, aturan mana yang harus kedua, aturan mana yang harus ketiga? Allah mengajarkan hal ini di dalam Al-Quran. Sehingga akhirnya semuanya akan berjalan dengan bagus, tidak overlapping, tidak saling menimbing, tidak saling menghancurkan. Inilah bagaimana kita diajarkan. Dan kata daini sendiri adalah bermakna perhitungan atau hutang piutang. Dan kita memang bisa diajarkan oleh Rasulullah, sebelum kita dihitung, sebaiknya kita bisa menghitung diri kita sendiri. Dan di Dinullah, Dinul Islam, mengajarkan kita bagaimana kita bisa menghitung diri kita. Dan inilah, nanti kita akan membuat perhitungan dengan Allah, dan Allah pun juga akan membuat perhitungan dengan kita tentang apapun yang kita lakukan. Jadi semuanya memang milik Allah, seperti saya bilang tadi. Jadi jangan paksa Allah untuk menerima apa yang kita berikan. Jangan paksa Allah untuk menerima apa yang kita berikan. Tetapi Allah berhak mengambil apa yang diinginkan. Kita harus siap mental di situ. Dan ini kita menampakkan atau tidak menampakkan semua dari hitungannya. Jadi Dinullah, Dinul Islam mengajarkan bahwa semua itu ada kalkulasinya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang sulit. Kita harus bisa berhitung. Seperti yang dikatakan oleh Umar, kadang-kadang beliau memilih dari sesuatu yang jelek, harus dipilih di mana yang jeleknya paling sedikit. Ini perlu pemikiran, perlu perhitungan. Dan dunia kadang-kadang menyodorkan kita ketidaksempurnaan. Jadi disitulah kita harus bisa berhitung, di antara ketidaksempurnaan ini, di manakah yang paling terbaik. Siapa yang paling bisa memikir itu, maka dia akan mendapatkan hitungan yang lebih banyak. Semacam juga kalau kita bisa berbuat sesuatu mendapatkan pahala 1000, kenapa kita harus berbuat sesuatu yang capek, yang pahalanya cuma 1, 1, 1, 1. Disitulah perbedaan antara ilmu dan ahli ibadah. Kalau seorang ilmu, dia akan berusaha mencari pahala yang langsung besar-besar. Tapi seorang ahli ibadah, dia akan melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan apa yang dia dapat. Sehingga apa? Dia akan capek. Tapi pahalanya segitu-gitu aja. Maka Rasulullah juga mengeluarkan sebuah statement yang cukup menyakitkan, bahwa kalau seorang yang punya ilmu meninggal, maka Islam akan menangis. Tetapi jika 1000 orang ahli ibadah meninggal, biarkan saja. Ini cukup harus menggugah kita. Jangan kita hanya sebagai ahli ibadah, tapi jadilah kita sebagai ilmuwan, ulama, orang yang punya ilmu. Dan ingat, tintanya seorang ilmuwan itu nilainya kalau ditimbang, dihitung, jauh lebih berat daripada darahnya syuhada. Jadi orang yang berjuang di jalannya Allah melalui fisik ternyata kalah jauh kalau kita berjuang di jalannya Allah dengan ilmu. Jadi kalau saya punya tinta 1 liter buat nulis, itu nilainya masih sangat jauh lebih banyak daripada darahnya suhada ditimbang 1 liter. Inilah enaknya jadi seorang yang punya ilmu di dalam Islam. Kita lanjutkan. Lambang suara. Jadi alif, ba, ta, ta, jim, a, i, u, e, o, itu sebenarnya lambang suara. Lambang suara berarti huruf. Kalau huruf digabung dengan huruf, jadi kata. Kalau kata ketemu kata, jadilah kalimat. Kalimat itu bahasa yang kita ucapkan seperti sehari-hari. Jadi, Dinul Islam, Dinullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berucap. Ini kita masukkan ke dalam alat ini. kalau dal itu sebagai huruf, tata bahasa, komunikasi, lambang negara, ya segala sesuatu, nun datang informasi, berarti di nuloh, di nul Islam adalah mengkomunikasikan segala macam ketentuan. Berarti di Al-Quran dan Hadis itu telah membicarakan, memberitahukan kepada kita mengenai segala sesuatu yang ada di semesta ini. Tetapi itu juga harus dirangkai dengan ilmu pengetahuan. Ini hadisnya. Bagaimana kita menerima mulai dulu ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu adalah komunikasi dari Allah kepada manusia. Dan itu untuk mengatur hukum dari tiap-tiap umat. Inilah komunikasi sehingga bisa dimisalkan. Kalau kita ingin mendengarkan apa yang dikatakan Allah, kita harus mau membuka kitab. Kita harus mau membuka Al-Quran. Dan Al-Quran itu berat, akan ringan jika kita mau membuka hadis. Karena hadis itu merupakan juga bagaimana untuk melakukan yang baik di dalam Al-Quran. Jadi tanpa orang mau membuka hadis, akan sangat diragukan dia bisa melakukan isinya Al-Quran secara baik. Karena Rasulullah sendiri adalah sebagai Al-Quran hidup. Jadi ini. Dan kalau dal tetap lambang suara, ya dari makna kehidupan, ketentuan, berarti komunikasi berbicara kehidupan aturan. Aturan-aturan bagaimana berkomunikasi. Jadi dinuloh, dinul Islam adalah sopan santun berbicara. Dinuloh mengatur bagaimana cara, tata cara, adat untuk berbicara. Etika berbicara. Jadi kalau seseorang etika berbicaranya tidak bisa diterima atau dia teriak-teriak ngomong gak karuan atau apa, walaupun yang diomongkan itu Al-Quran, ini ya, sesuatu yang baik harus disampaikan juga dengan cara yang baik. Sesuatu di dalam Al-Quran juga harus disampaikan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah. Dan ini bagaimana ayatnya? Ini yang kita lupa. Kenapa tadi merah? Ini sebagai right. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut, dan tidak mengeraskan suara. Bayangkan, baru suruh ngomong di dalam hati, tidak boleh salahnya keluar. Baru di dalam hati, kita sudah tidak boleh mengeraskan nadanya. Kalau kita bisa halus, kadang-kadang kita bisa mendengar apa yang di dalam dikatakan oleh hati kita. Jadi surat Al-A'raf 205, kalau kita sudah, ini hadlu minallah ya, kalau kita ingin berhubungan dengan Allah, berkata-kata, komunikasi dengan Allah, walaupun masih di dalam hati, jangan pernah memaksakan atau mengeraskan suara. Wah, ini agak sulit ya. Di dalam hati nggak boleh mengeraskan suara, emosional. Apalagi kalau kita sampai berucap, teriak-teriak. Inilah. Dan juga merendahkan diri, rasa takut. Nah, ini dikandung dalam huruf shod yang kita pelajari dalam sholat kemarin. Jadi kita nggak usah ngomong terlalu banyak. Misalnya kita ngomong sekarang masalah sholat, kita bisa secara sir, sholat secara bacaannya pelan. Kita baca di dalam hati. Bisa nggak kita menanamkan rasa rendah diri ini di dalam diri kita? Bisa nggak kita menanamkan rasa takut di dalam diri kita? Bisa nggak kita tidak mengeraskan nada yang ada suara? Kalau dalam sholat yang lima waktu saja sebagai momen yang terpenting dari tiap agama. Kita enggak bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Kita enggak punya rasa takut dalam Allah. Kita masih mengeraskan suara kita. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Ya jangan disalahkan kalau orang itu sombong di hadapan Allah, enggak punya rasa takut di hadapan Allah, dan dia pun akan berkata seenaknya. Sehingga cocoklah dengan aturan Allah, kalau kita enggak punya malu, ya sudah, berbuatlah sesukamu. Enggak perlu ikut aturannya Allah, enggak perlu ikut dinulang. Inilah. Jadi, dinulang sendiri mengatur untuk kita, bagaimana kita mengatur hati kita sebelum kita di mulut bersuara, kita untuk mengatur di dalam hati kita bagaimana cara berkomunikasi. Karena kalau hati kita sudah gemulak, sudah tidak bisa dikontrol, yang keluar di mulut pun juga akan sulit untuk dikontrol. Kalau kita sudah ada emosi di dalam hati, maka yang di mulut pun yang keluar nanti juga akan emosional. Maka disinilah apakah seseorang tersebut sudah bisa punya adab atau etika, itu mulainya dari hati, bukan dari dikeluarkan. Ingat, suara dikeluarkan setelah kita berpikir. Jangan suara keluar dulu baru kita berpikir. Itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan, dan akhirnya cuma hanya ada penyesalan. Dan ini kita diajar bagaimana untuk habu minallah. Nah ini juga Al-A'raf lagi. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui batas di sini? Ingat, kita ini budak. Kita ini hamba Allah. Kita sudah bolak-balik mengatakan bahwa diri kita ini abdi Allah. Seorang abdi tidak akan berani ngomong lancar dan kurang ajar, tidak punya sopan santun terhadap Tuhan. Seorang abdi kalau berkata apapun akan selalu berendah diri dan dengan suara yang lembut. Ini yang jangan sampai kita melampaui batas. Ingat, kita ini hanya abdi. Kita ini cuma budaknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Jangan melampaui batas. Kita tahu diri bagaimana sikap sebagai abdi. Kalau kita nggak bisa bersikap sebagai abdi, tarik film. Bagaimana film-film itu kita lihat, tarik film budak-budak itu. Bagaimana budak itu bersikap kepada tuannya. Bagaimana budak kalau ngomong kurang ajar langsung ditempelin. Bagaimana nasibnya Bilal kalau dia melawan tuannya, batu dipakan di atasnya. Mau mati, mau hidup, tuannya juga nggak mau tahu. Karena dia budak, itu manusia. Lalu bagaimana dengan Allah? Tapi ingat, Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mengasih penyayang. Tapi ingat, walaupun Allah mengasih penyayang, jangan kita ngamah. Jangan kita nggak tahu diri. Mentang-mentang Allah mengasih penyayang, lalu kita akhirnya seenaknya. Ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui. Ulaman, ya. Nah ini juga ada ayat dari Al-Imran 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi di sini kita lihat hanya dengan rahmat Allah lah orang bisa bersikap lemah. Jadi kalau orang sudah bersikap kasar, berarti sudah dipastikan dia lepas dari rahmatnya Allah. Dan juga kalau kita bersikap kasar, keras, sudah dipastikan orang lain akan menjauh dari kita. Disinilah bagaimana cara kita bersiar. Disinilah juga dinul Allah mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak lain. Di sini sudah diingatkan agar kita berlaku lemah lembut dan kita menghindari sikap yang keras dari atas, karena ini malah kontraproduktif. Ini malah merugikan Islam kalau kita bersikap keras dan kasar. Karena apa? Orang akan semakin menjauh dari Islam, menjauh dari sekeliling kita. Kalau orang masih diberitahu dengan lemah lembut, masih nggak mau, ingat hidayah itu dari Allah, bukan hak kita. Tapi bagaimana cara mencikapi orang yang masih bandel, nggak mau dikasih tahu? Dinullah mengajarkan, maka maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka. Jadi kita disuruh memaafkan mereka dan mendoakan mereka supaya mereka bisa masuk ke jalan Allah. Jika ada sesuatu yang memang vital, tolong dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Tetapi kalau kita sudah membulatkan tekad, ya sudah, biarkan takdirnya Allah yang berjalan. Nggak perlu kita mengotori tangan kita, kaki kita, pikiran kita untuk berbuat keras atau kasar kepada orang lain. Ini diajarkan oleh Dinullah Ali Imran. Satu lagi. Karena ini saya takut terputus satu paket. Jadi ini. Terakhir. Di dalam Al-Quran atau bah 144. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Rasulullah lemah lembut. Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Walaupun orang Yahudi yang disuapi buta selalu mencaci beliau, Rasulullah selalu sungguh sangat lembut memperlakukan orang tersebut dan mendoakan orang tersebut agar dijalan Allah. Dan ingat pada Rasulullah pada di Thaif dilempari dengan kotoran, dengan batu sampai luka darah, sampai malaikat pun ikut emosi. Apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan, mereka belum mengerti. Kalau bapak-bapaknya sekarang nggak mengerti, mungkin nanti anak-anaknya. Itulah, akhirnya Rasulullah memaafkan umat tersebut dan mendoakan umat tersebut agar anak-anak mereka nanti menjadi pejuang-pejuang Islam. Dan doa tersebut memang menjadi kenyataan. Akhirnya Jazirah Arab, Mekah, Madinah benar-benar menjadi simbol-simbol Islam yang sangat kokoh. Inilah. Dan maka berbicara dengan kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan yang ingat atau takut. Jadi soal ingat atau takut itu sudah merupakan urusannya Allah, tetapi kita diharuskan berbicara dengan lemah lembut. Ada hadis saya gabungkan sekalian yang berhubungan dengan ini. Ya, ini hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut yang menyukai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras dan kepada lainnya. Jadi seseorang yang bisa bersikap lembut, maka Rasulullah menjamin Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi ingat, bersikap lembut ini sangat susah. Karena apa? Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu memicu syahwat kita, memicu adrenalin kita untuk meluap-luap emosional. Inilah bagaimana kita bisa kontroler dalam bersihat. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, ucapan kita, kata-kata kita dalam bersiar. Kelihatannya udah nggak ngatasi orang aja. Ya. Kita putus ya. Untuk minggu depan. Jadi memang ternyata kalau kita mempelajari satu kata din saja, ingat din saja, ternyata pemahamannya cukup berat kalau kita kupas. Dan ingat di Al-Quran itu ada 1500 kata definitif dan 16.000 kata berupa bentuk. Kita baru mempelajari satu kata, din. Jadi harus kita yakini bahwa Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, Al-Quran adalah rahmat ilmu pengetahuan. Sementara untuk pertemuan malam ini cukup sekian. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi untuk sesi tanya jawab karena sudah 9.15 menit. Kita akhiri, tapi yang penasaran ingin tanya setelah acara ini.